Bismillahirrahmanirrahim. Apakah cukup merusak gambar bernyawa hanya mencoret atau merusak matanya saja? Nayakti. Tidak cukup matanya tak dikasih cacar gitu. Atau dikasih penutup. Nayakti ya ikhwan. Hadi hilatun. Ini upaya di budaya untuk menipu atau apa namanya hendak keluar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan kepalanya. Wala ndak sama sekali. Tamam, Allahul musta'an. Afdal ya khanabatin azzakumullah. Tidak sama sekali. Sebab dikhawatirkan ya khanabatin azzakumullah terserumus di dalam al-haylah min al-hayal, tindakan tipu daya atau mengkebiri agama ini dalam keadaan kita tidak menyadari. Naam. Sehingga laula tidak sama sekali. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu ismi man kadzaba 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bab dosa seseorang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Disebutkan dalam bab ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan kalimat ism. Bab dosa. Tegas dengan kalimat dosa. Padahal ya khanabatina azakumullah dalam riwayat hadis yang menjelaskan tentang masalah ini tidak ada lafaz yang sharih. Tidak ada lafaz yang sangat tegas dengan kalimat ismu dosa. Tidak ada. Hanya saja Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat bab seperti ini dikarenakan ancaman yang keras bagi orang-orang yang berbuat demikian. Ancaman neraka ya khanabatin azakumullah. Maka diambil dari lazimnya. Orang yang diancam dengan neraka, lazimnya, konsekuensinya, dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Tidak mungkin khanabatin azakumullah seseorang itu diazab sama dosa. Sehingga di sini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan tegas menyebutkan babnya, bab dosa seseorang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala haddathana Ali ibn al-Ja'd. Wa fi tabaqatihi Aliun akhar. Yang setingkat dengan beliau ada rawi yang bernama Ali yang lainnya. Manhu. Nah, siapa dia ini? Anaknya Abu Malik. Yang selevel dengan beliau ini, Ali bin Ja'ad ini, ada Ali yang lainnya. Ali bin Men. Mantai Abdul Rahman. Ali bin Madini. Mas Ma'abih. Mas Ma'abih ya Faisal. Aina Faisal. Enak, insyaallah. Allah nusanya Faisal, jadi goyang Faisal. Tak goyar. Jadi Faisal. Anda yang apa? Lo, Bali. Allah nusan. Ada sehel, mayan sah insyaallah. Enak ya kan sah? Hah? Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini. Nah, ada imam. Wala imam. Ali ibn Ja'ad imam. Wa Ali ibn al-Madini imam. Tetapi yang lebih pakar dalam bab penyakit-penyakit hadis ialah Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala. Sampai ada yang menjulukinya sebagai Hayyatul Wadi. Ular padang pasir. Tahu betul seluk-beluk padang pasir. Artinya, beliau ini tahu betul seluk-beluk penyakit-penyakit hadis yang disusupkan pada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Wa Ali bin Ja'ab hadza ya khanafatin a'zakumullah. Itu diriwayatkan dari beliau ucapan-ucapan yang ketika itu mendukung prinsip Mu'tazilah Al-Qur'an dalam makhluk. Enggak sharih, tidak tegas, tetapi statement yang disebutkan sama beliau membuat ketar-ketir para ulama. Ada yang mengatakan taraja'a fi hadza. Beliau telah rujuk dalam bab ini. Antum lihat dalam tarjumahnya dari kitab Tahribut Tahrib. Tamam? Adapun Ali bin Madini rahimahullahu taala wa ghafara lah, maka beliau yang khanabatina azakumullah, ketika gelombang fitnah Al-Quran ialah makhluk, ketika itu terbawa arus khanabatina azakumullah. Namun diriwayatkan pula dari beliau rahimahullahu ta'ala ucapan yang membela dan yang mendukung al-haq Al-Quran kalamullah, sampai pada tingkat di khanabatin azzaikumullah al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala daraba ala hadithihi fi musnadih. Beliau menghapus semua hadithnya dalam musnadnya. Dicantumkan beberapa saja. Itu pun dikasih keterangan. Tamam? Qala haddathana aliyun. Dalam kurung. Qabla mihnah. Tamam? Sebelum adanya ujian atau fitnah ketika itu. Rahimahullahu ta'ala wa ghafarallah. Ini khanabatina azakumullah. Bisa kita ambil sebagai ibrah. Bahwasannya yang namanya fitnah khanabatina azakumullah betul-betul mengerikan. Fitnah dalam bentuk pemikiran. Pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyebar, yang meracuni masyarakat. Itu betul-betul menyambar ya khanabatina azakumullah. Yang disambar itu ya khanabatina azakumullah bukan sembarang orang. Tetapi justru yang tersambar di sini ialah orang-orang yang berilmu. Bahkan setingkat alim ulama. Tamam? Asyubuhat khattafah. Kata Zahabi rahimahullah. Yang namanya syubuhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir, dalam beragama, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, dalam bentuk syubuhat, khattafah, sangat penyambar. Wal qulubu dha'ifah, kata beliau. Sementara hati sangat lemah. Maka khanabatina azakumullah, seharusnya bagi seorang muslim, wabil khusus seorang da'i lillah, tamam, yatajannabul fitan, dia menjauhi fitnah, wa mawatinal fitan, dan tempat-tempat yang di situ tumbuh subur fitnah, atau tuhmah bil fitan, tempat-tempat yang di situ ada tuduhan-tuduhan dengan fitnah. Dan seharusnya pula ya khanabutin azakumullah, jangan kemudian kita punya prinsip ingin mencicipi fitnah. Hati-hati. Apalagi khanabutin azakumullah kemudian sok bergaya. Petantang-petenteng. Kemudian berupaya untuk masuk dalam kubangan fitnah tadi, katanya dalam rangka untuk merubahnya. Katanya dalam rangka untuk dakwah dari dalam. Ila akhiri. Wa hadza khanabatina azakumullah kadzibun min. Kedustaan dari dia khanabatina azakumullah. Yang banyak terjadi khanabatina azakumullah, bukannya dia ini yang bisa merubah fitnah, justru sebaliknya ya khanabatina azakumullah. Orang yang seperti ini termakan oleh fitnah tadi. Wahuwa la yashur, dalam keadaan dia tidak sadar. Dalam keadaan dia meyakini dia itu alal haq, meyakini kebenaran dia, pada dia alal batil. Hati-hati. Hati-hati ya khanabatina azakumullah. Jangan tasahul dalam masalah ini. Jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Qala akhbarana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti Amirul Mu'minin fil hadith. Qala akhbarani Mansur Mansur ibnu Mu'tamir Al-Kufi, ada tabi'i saghir. Qala sami'tu Rabi'i ibn Hirash, ibn Hirash. Dia mengatakan saya mendengar Rabi'i ibn Hirash yaqul mengatakan. Wa Rabi'i hadza tabi'i kabir. Yaqul sami'tu Aliyan yaqul. Dia mengatakan saya mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersabda. Dia berkata. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. La takzibu alayya. Kalian jangan berdusta atas nama saya. Fa innahu man kadzaba alayya. Sebab barang siapa yang berdusta atas nama saya, falyalijin nar, maka hendaklah dia itu masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Ini khana bintina azakumullah. Ancaman yang sangat keras. Bagi siapa saja. Lafaznya umum. Man. Bagi siapa saja yang kemudian berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dalam perkara agama ini. Ancamannya neraka. Falyaljinna. Disebutkan dalam riwayat Muslim, khanafidina azakumullah, dengan lafad khobar, dengan lafad berita. Disebutkan sama al-hafid lafadnya, man yakzib alaiya yaljinna. Barang siapa yang berdusta atas nama saya, dia akan masuk neraka. Bukan dengan lafad perintah. Sehingga sini ada yang mengatakan perintah mengandung makna khobar. Berita. Ini ancaman ikhwan fillah azakumullah yang sangat keras. Wa'idun syadid. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah. Bahwasannya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Itu minal kabair. Termasuk dosa besar. Sebab ancamannya neraka. Nah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, pengertian la takzibu alayya, jangan kalian berdusta atas nama saya. Di sini ikhwan fillah azakumullah umum, amun fi kulli kadzib. Umum berlaku untuk semua pendusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqun fi kulli naw'in minal kadzib. Dan lafaz yang mutlak mencakup segala jenis kedustaan. Hakala. Sehingga maknanya kata Al-Hafidz rahimahullah, la tansibu al-kadziba ilayya. Kalian jangan menisbatkan kedustaan kepada saya. Begitu. Apapun jenisnya, siapapun orangnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, alayya, atas nama saya, kata beliau, la mafhuma lahu, tidak ada mafhumnya sama sekali. Artinya apa? Jangan dipahami, oh, kalau begitu, kalau dusta untuk Rasul boleh. La. Sebab ikhwan fillah azakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, telah melarang dari kedustaan secara mutlak. Baik itu berdusta atas nama Rasul atau kata mereka berdusta untuk Rasul. Fakilahuma muharram, diharamkan ya khanafidin azakumullah. Ini khanafidin azakumullah penting disebutkan. Sebab orang-orang yang banyak melakukan tindakan-tindakan bid'ah, baik itu bid'ah amaliyah, bid'ah lafad, bid'ah dalam ibadah, atau yang semisalnya, seringkalinya khana bintina azakumullah membawakan riwayat-riwayat yang dusta. Bahkan membuat riwayat-riwayat yang dipalsukan. Ketika ditanya, lo kamu kenapa berbuat demikian? Kata mereka, saya tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tapi saya itu berdusta untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hah? Menjelaskan keutamaan-keutamaan salawat, beragam salawat yang tidak ada contohnya. Keutamaan-keutamaan ziarah yang tidak ada riwayatnya dalam Islam. Apa yang misalnya? Kata mereka, ini berdusta untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dhaikhana fi dinna asakumullah jahlun. Kebodohan yang sangat nyata. Mereka tidak sadar bahwasanya kalau kamu membuat hadis atau membuat kedustaan, walaupun itu secara zahirnya isinya membela Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya itu khanafatin azakumullah nisbatul kadzib ala Allah, menisbatkan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika kamu menetapkan A atau B atau C, hadis A atau B atau C, itu artinya kamu menisbatkan riwayat-riwayat tadi kepada Rasulullah SAW. Padahal beliau tidak berbuat demikian. Dan kalau mengandung hukum syar'i, itu berarti menisbatkan kedustaan kepada Allah SWT. Allah tidak pernah menghukumi demikian. Tidak pernah menetapkan hukum perbuatan tadi atau ucapan tadi, dan dia mengatakan ada, sehingga itu termasuk kedustaan yang dinisbatkan kepada Allah Taala. Wallahi khana bi dinna azakumullah. Tindakan-tindakan yang tepat dan argumentasi yang lemah dan hanya dilakukan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang yang paling terkenal karena ketidakjelasan kedustaannya dalam bab ini, Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah paling terkenal kedustaannya dalam bab ini. Secara khusus Al-Karramiyah. Tamam? Mereka mengatakan demam memperbolehkan meletakkan hadis-hadis yang palsu dalam bab terghib atau terhib untuk menyemangati orang atau nakut-nakuti orang. Wala kullu muharram. Semuanya haram, khanafitina azakumullah. Dan khanafitina azakumullah termasuk kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah berbicara tentang agama ini dengan tanpa ilmu. Tamam? Menyampaikan perkara-perkara agama yang bertentangan dengan agama Rasul, bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikatakan sebagai ajaran beliau. Fadza kadzibun alaih, termasuk dusta atas nama Rasul, bahkan termasuk al-qawlu ala Allahi bila ilm. Berbicara atas nama Allah tabaraka wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi kita. Bermunculan para ruwaibiyadah cilik. Orang-orang yang tidak mengerti dalam perkara agama berbicara tentang perkara agama. Dan itu dinisbatkan kepada Islam. Dinisbatkan kepada ajarannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini khanafatin azakumullah termasuk kedustaan atas nama beliau. Dan juga termasuk berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Maka semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Semua da'wat hizbiyah. Da'wah-da'wah hizbiyah. Tamam? Semua perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesungguhnya masuk dalam bab yang seperti ini kalau mereka meyakini sebagai sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? La takdzibu alaihi. Maka riwayat ini khanafatin azakumullah qasimatun li dhuhuril juhala al mutasyaffihin bil ulama, mematahkan punggung-punggung para orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, namun sok menyerupakan dirinya dengan para ulama. hati-hati. Ancaman yang sangat keras karena bukti na'udzubillah. Ancaman yang sangat keras karena bukti na'udzubillah. Ini juga merupakan apa namanya riwayat yang betul-betul mematahkan punggungnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang mendakwakan kebid'ahannya mengatasnamakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ancamannya keras karena bukti na'udzubillah. Tamam. Diancam dengan neraka di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu musta'an. La takdzibu alayya. Fa innahu man kadzaba alayya falyaljin nar. Maka ya khanabati na'udzubillah dalam berbicara tentang perkara sunnah. Dalam berbicara tentang perkara agama itu betul-betul harus hati-hati. Harus selektif. Dan betul-betul harus diupayakan sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Tamam? Hadir ya ikhwan. Sekarang ini ikhwan abidin azakumullah. Kita bisa melihat, atau kita melihat ikhwan abidin azakumullah. Bermunculan orang-orang yang betul-betul sufaha. Orang-orang yang betul-betul tidak mengerti, yang bodoh tentang perkara agamanya, tentang al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa yatakallam fi amrin nas. Dalam keadaan dia ini berbicara tentang urusannya umat manusia. Berbicara tentang perkara agama. Ikut andil. Sumbang suara. Sumbang ide. Sumbang ideologi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Fattaqullah fi anfusikum. Hendaklah muslimin ya khana bidin azakumullah. Bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada jiwa-jiwa kalian. Jangan sampai ya khana bidin azakumullah hanya semata-mata membela dirinya. Tamam? Kemudian dia rela terjatuh dalam perkara-perkara yang melanggar sunnah. Terjatuh dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjatuh dalam perkara bid'ah. Terjatuh dalam perkara hizbiyah. Terjatuh kepada pembelaan kepada hizbiyah. Pembelaan kepada sikap asabiyah, fanatisme golongan. Yang kemudian keluar dari mulut-mulut kalian ucapan-ucapan atau fatwa-fatwa, keterangan-keterangan yang justru mengayomi dakwah hizbiyah, mengayomi dakwah-dakwah hizbiyah, dan mengkebiri, menentang dakwah salafiyah al-sunnati wal jamaah. Ini khana bidin azakumullah, kita lihat sangat banyak sekali. Dan mulai berani khana bidin azakumullah, fala hawla wala quwata illa billah. ليس هذا موضعه. نعم يا نكتفي لهنا إن شاء الله. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.